Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Radio Republik Indonesia yang selalu ingin mengungkapkan sebuah rahasia kalamullah. Rahasia itu tentunya akan direnungkan bagi orang-orang yang betul-betul ingin merenungkan dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang ke-38 39, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surah Al-Hasy, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah. Artinya telah diizinkan Allah berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka tersebut. Ayat ini adalah penekanan sekali lagi, walaupun dalam ayat yang sebelumnya juga penekanan, tapi ini penekanan bagi orang-orang yang telah mendapatkan dirinya teraniaya. Maka pembelaan Allah dalam firman-Nya selalu jelas. Allah mengatakan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Apabila mereka itu dizalimi, dalam arti kata dizalimi ini sudah pada tingkat ingin memberhentikan prosesi manasik haji, maka pada saat itu Allah izinkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menjaga. Karena kita sesungguhnya pada saat itu yang dipentingkan adalah memohon ampun kepada Allah. Semoga setiap insan ataupun orang dapat mendapatkan haji yang mabrur yang diinginkan Allah dan Rasulnya kepada umat Islam secara keseluruhan. Tapi apabila ada kendala yang dihadapi yang dapat menyangkut kerusakan prosesi manasik haji itu, maka dalam ayat ke-39 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap pembelaannya, yaitu yang ditekankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling pertama yang Allah izinkan adalah mengizinkan berperang. Kemudian mereka mempersiapkan kekuatan dan peralatan perang. Siapkanlah untuk mendapati mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa'iddu lakum mastata' min quwwatin mastata'tum. Allah telah memerintahkan kita supaya kita untuk mempersiapkan sekecil apapun persiapan kita, karena itu adalah sebuah kekuatan. Kalau kekuatan sudah menyatu, maka kita akan mendapatkan kekuatan itu bersama Allah, maka Allah akan memberikan kemenangan. Maka ayat ini sangat mengembirakan kita semua, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terus terang di sini Allah mengatakan pembelaannya. Masya Allah, maha kehendak Allah, subhanallah, maha suci Allah terhadap apa yang kita pikirkan selama ini, bahwasanya banyak manusia itu dalam bersikap sombong, dalam bersikap buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini dapat kita pahami, yaitu Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya. Kalau mereka itu betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan selalu menjaganya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, yang telah menulis tafsir inspirasi. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi sesuai didingan Pro 1 yang selalu disiarkan dengan judul kanal Inspirati. Gitu, Ustaz. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, uzina ini diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, lillazina yuqatilun. Kapan mereka diperangi? Sebenarnya umat Islam diperangi sudah 13 tahun lamanya ketika mereka berada di Mekah. Mereka diseret dari tempat tinggal mereka tanpa alasan. Bilal bin Rabah dicemeti, diletakkan batu di atas badannya, diterik panas matahari sampai gosong hanya karena berkata ahadul ahad, ahadus somat, ahad, ahad, Tuhanku satu, karena mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Bilal bin Rabah, Yasir, keluarga Yasir, dibakar oleh keluarganya, ayahnya dibakar, Amar bin Yasir, dibakar. Setelah dibakar ayahnya, ibunya menyusul, dibakar juga. Tinggallah Amar bin Yasir. Amar bin Yasir pada waktu itu sudah tidak tahan lagi. Dan kemudian dia dikatakan, kamu mau selamat? Subha Muhammad, caci Nabi Muhammad, subha ilah Muhammad, caci Tuhan Muhammad. Dia pun akhirnya karena tidak tahan, dia pun akhirnya mencaci Muhammad dan Nabi Muhammad dan Tuhan Nabi Muhammad. Dengan sedih dia dilepaskan dan dia menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, saya telah menghinamu dan menghina Tuhan kita. Nabi berkata, telah turun ayat untukmu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali dalam keadaan terpaksa tapi hatimu tidaklah ingin mencaci Tuhan dan Nabimu. Beginilah penderitaan, penderitaan yang terjadi oleh umat Islam saat mereka masih berada di Mekah selama 13 tahun. Zulimu, dizalimi, diseret dari tempat tinggal mereka, diusir sehingga mereka lari ke Madinah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah sebelumnya mereka juga diusir dan lari ke Ethiopia atau Habasyah. Ini adalah kejadian pertama yang akhirnya Allah berkata, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Diperbolehkan bagi orang-orang yang dulu diperangi sekarang memerangi karena mereka telah terzalimi. Lebih dari itu, pernyataan Allah yang kedua, Allah lah yang akan menolong mereka. Maka peperangan pertama yang terjadi antara kaum mukmin dan kaum kafir Mekah yang dikenal dengan Perang Badar Kubro, dengan persenjataan yang tidak imbang, 300 tentara melawan dengan 1000 orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mukmin. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Akhirnya umat Islam menang melawan tentara dengan persenjataan yang lengkap dan dengan kesiapan yang maksimal, berhadapan dengan umat Islam yang dengan persenjataan apa adanya dan dengan jumlah yang sedikit. Tetapi satu pernyataan penting, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Izin Allah lah yang membuat mukmin menang, tidak saja dalam perang Badar, perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Di dalam hidup ini kita adalah berperang, berperang melawan kemalasan, berperang melawan kemiskinan, berperang melawan kebodohan, berperang melawan ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan. Kita adalah dalam suasana perang dan yakinlah bersama Allah kita dapat melenyapkan dan dapat memenangkan peperangan melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Ini yang dapat kita sampaikan. Ya. Kesimpulannya, bahwa dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin dan saya sendiri, kesimpulannya setiap kezaliman mesti akan dapat mengalami kekalahan. Bahkan kalau di dalam Al-Quran dikatakan bukan hanya sekedar kekalahan, tapi mereka betul-betul mendapatkan kehancuran dari perbuatan zalim siapa saja di dunia ini. Maka itulah yang dapat membahagiakan kita agar kita tetap terus beribadah kepada Allah, tidak terkonsentrasi kepada orang-orang yang selalu menzalimi kita. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu mesti akan hancur. Maka sabarlah kita dalam beribadah, karena kebatilan itu tidak diridhai oleh Allah, Allah akan menghancurkan sendiri. Itulah sifat dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita setiap saat, karena bagi Allah itu adalah hal yang sangat mudah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.